biar ndak jadi ndak apa-apa, asal Batogor akan kalu baku dapat, nyanda usah moba buang muka, kita lei mengerti kiapa so bagini. Kalau ndak jodoh biar mau paksa, apalagi kalau hati mulai berubah, mungkin sudah lalu lama dapat tunggu, mau datang masuk minta pak kita. Kita